Harusnya makhluknya Allah yang paling protes itu siapa? Cecak. Modale golek nafkah mau nganggo ilat. Rezeki ini nyamuk sing mabur, kamu kok cecak ra iso mabur. Kuwi cecak kudune miso iki ya jigur Gusti Allah. Rezekiku mabur kok aku ra iso mabur. Tanganku serasa obah. Tapi begitu cecak galau, Allah mengatakan kepada cecak apa? Kuwi rasa galau. Benar kamu tidak bisa terbang. Alat mencari nafkahmu hanya lidah. Tapi percayalah dengan keakbaranku, kata Allah. Apa bentuk keakbaran Allah? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Datang seekor nyamuk, hap. Artinya apa? Bukan cecak yang mengejar, tapi nyamuk yang datang. Kenapa Allah menciptakan mekanisme seperti itu? Karena Allah memberikan cecak alat mencari nafkah berupa lidah dan dia tidak bisa terbang. Maka bentuk keadilan Allah bukan cecak yang mengejar, tapi dia yang didatangi.